dan ridha Islam sebagai agama kita. Wa amarna an nastahdihi siratahul mustaqim, dan menyuruh kita untuk meminta hidayah ke jalan yang lurus, yaitu disuruh untuk mengucapkan surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat, di dalam setiap salat. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti amarana an nastahdi, memerintahkan kita untuk meminta hidayah ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, ay siratal ladzina an'ama 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang berjuang fi sabilillah, mujahid, dan orang-orang yang syahid. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang sesat, yaitu Nasara. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu, sendirinya, la syarika lah, tiada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Arsalahu bid-dinil qayyim, yang diutus dengan agama yang lurus, wal millatil hanifiyah, dan agama yang lurus. Waja'alahu ala syari'atin minal amr, dan dijadikan beliau di atas syari'ah dalam urusan ini. Amarahu bittiba'iha, dan diperintahkan untuk mengikuti syariat tersebut. Wa amarahu bi an yaqul, kemudian Nabi disuruh untuk mengucapkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi, wahai Rasul pada mereka, hadhihi sabili, ini jalanku, aku mengajak pada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Basirah adalah derajat ilmu yang paling tinggi, yang nisbatul ma'lum ila al-qulub ka nisbatil mar'i ila al-basar. Ilmu yang tinggi, yang keterkaitannya antara ilmu tadi kepada hati seperti apa yang dilihat kepada mata. Basirah dari kata basar, nisbatul mar'i ila al-basar adalah a'la nisbah. Penisbatan sesuatu yang dilihat kepada mata itu adalah a'la darajat al-ilm. A'la darajat al-ilm, setinggi-tinggi derajat ilmu. Oleh karena itu disebutkan latarawunnaha aynal yaqin, kalian pasti akan melihatnya dengan aynal yaqin. Aynal yaqin yakni melihat sendiri dengan yakin. Orang yang diberitakan dengan berita dan orang yang melihat sendiri, mana yang lebih yakin? Laisal khabar kal muayana, sebagaimana disebutkan dalam pepatah. Laisal khabar kal muayanah, tidaklah berita akan sama dengan apa yang dilihat. Tetapi agama dengan ucapan yang pasti dalam Quran, dengan ucapan seorang yang amin terpercaya, shadiqul masduq, yang jujur terpercaya, yang yuha ilaihi, yang diberi wahyu, maka agama ini sangat meyakinkan seperti nisbat al-mar'i ila al-basar, seperti sebuah perkara yang dilihat oleh mata, sangat meyakinkan. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hadhihi sabili ad'u ila Allah, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikutiku. Di dalam surat Yusuf alaihi salam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima wa ba'd. Adapun selain daripada itu, kata Syekhul Islam rahimahullah, qad nabbahtu, fa inni qad nabbahtu imma mubtadi'an wa imma mujiba, aku sudah mengingatkan imma dalam memulai wa imma dalam menjawab. Memulai artinya tanpa ada orang yang tanya sudah diperingatkan, hati-hati jangan menyerupai orang-orang kafir, itu ibtidaan namanya. Adapun mujiban, kalau ada seorang yang tanya apa hukumnya menyamai orang-orang kafir, maka aku jawab tidak boleh. Qanabbah tu, pegang bukunya, pegang penanya. Qad nabbahtu imma mubtadi'an wa imma mujiba, aku sudah sering mengingatkan imma langsung menjelaskan tentang hukum tashabbuh bil kuffar, atau mujiban, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan anit tashabbuh bil kuffari fi a'yadihim, tentang tidak bolehnya menyerupai orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka. Wa akhbartu bi ba'd ma fi dhalika min al-athar al-qadim, dan aku khabarkan, aku sampaikan beberapa perkara dalam masalah itu dari asar-asar yang terdahulu. Ini riwayat-riwayat. Wa dilalat asy-syar'iyyah, aku sampaikan pendalilan-pendalilan syar'i. Wabayantu ba'da hikmati syara', dan aku terangkan pula tentang hikmah dari syariat ini, mengapa melarang dan kenapa dilarang untuk menyerupai kuffar. Yani mal hikmah, hikmati syara' fi mujanabati hajil kuffar, apa hikmah menyelisihi jalannya orang kafir. Aku sudah terangkan semuanya, aku sudah ingatkan berkali-kali, kadang langsung menegur, kadang karena ditanya. Menyelisihi kufar minal kitabiyin atau minal kitabaini wal ummiyin wa ma ja'at bihi syari'ah min mukhalafati ahli alkitab wal a'ajim, yani tentang perintah untuk menjauhi jalannya orang kafir dari al-kitabain. Al-kitabain Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitabain adalah golongan yang pernah mendapatkan kitab Taurat dan Injil. Wal ummiyin, ummiyin walaupun mereka bisa baca dijuluki ummiyin karena tidak diberi kitab, la Injil wala Taurat, maka dikatakan ummi, itu maksudnya. وَمَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيَةِ مِنْ مُخَالَفَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْأَعَاجِمِ, dan juga apa yang datang dalam syariat, dalam Quran dan Sunnah, tentang penyelisihan terhadap Ahlul Kitab dan Al-A'ajim. Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, atau Al-A'ajim, orang-orang ajam. وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ قَعِدَةٌ عَظِيمَةٌ, walaupun sesungguhnya kewajiban menyelisihi orang kafir ini adalah kewajiban besar, kaidah yang agung, katsiratus syu'ab, yang memiliki cabang-cabang yang banyak, wa aslan jami'an min usuliha, dan merupakan pokok yang mencakup sekian pokok-pokok yang lain, kathirul furu' memiliki sekian cabang-cabangnya. Lakinni nabahtu ala dhalika bima yassarahu Allah ta'ala. Tetapi aku ingatkan ketika itu sesuai dengan apa yang hadir di benakku saat itu dari ilmu. Apa yang Allah mudahkan bagiku untuk menjawab. Wa katabtu jawaban fi dhalik. Aku katakan, aku tulis jawaban dari apa yang yahduruni sa'ah. Apa yang hadir di benakku saat itu dari ilmu. Wa hasala bisababi dhalika minal khair. Dan dihasilkan dengan itu, walhamdulillah, minal khair, dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ma qaddarahu Allah subhanahu, sesuai dengan yang Allah takdirkan. Yani biqudratillahi ta'ala. Ikhwani fidina azakumullah. Thumma balagani biakhirah. Anna minal nasi man istagraba dhalika wastab'adahu. Ikhwani fillah na'azakumullah. Aku sudah jawab sekian kali. Aku sudah ceritakan larangan menyerupai kufar sekian kali. Bima lam yahduruni. Dengan sesuatu yang aku sudah tidak ingat waktu itu jawabanku. Ternyata banyak yang terkejut. Ternyata banyak yang terheran-heran. Balagani. Kemudian sampai kepada aku bi akhirah, pada akhirnya, anna minan nas, bahwa di antara manusia, man istaghraba dhalika wastab'adahu, merasa aneh dan merasa tidak mungkin. Istab'ada, yastab'idu istib'adan, merasa jauh, enggak mungkin. Istaghrab, merasa aneh. Masa enggak boleh nyerupai mereka? Limadha? Kenapa mereka terkejut? Kenapa mereka merasa aneh? Limukhalafati 'adatin qad nasha'u 'alaiha. Karena menyelisihi kebiasaan mereka yang sudah mereka jalani sekian lama. Wa tamassaku fi dhalika bi'umumat. Dan mereka berpegang dalam masalah itu dengan perkara-perkara yang merupakan umumat. Wa itlaqat i'tamadu 'alaiha, ini dalil-dalil umum, dalil-dalil mutlak, umumat dalil-dalil umum, itlaqat dalil-dalil mutlak, i'tamadu 'alaiha, mereka bersandar dengan yang seperti itu tanpa memperhatikan pengkhususannya, tanpa memperhatikan qaid-qaidnya. Faqtadani ba'dul ashabi an u'alliq, maka beberapa sahabat-sahabatku meminta aku, yakni mendesak, iqtida memberikan konsekuensi. Konsekuensinya kamu harus memberikan tulisan lagi yang lebih jelas, lebih rinci. An u'alliq fi dhalika ma yakunu fihi isyarah. Aku disuruh, didesak oleh sahabat-sahabatku untuk memberikan penjelasan. Isyarah ila asli hadihil mas'alah, sebagai penunjuk pada prinsip mas'alah ini. Mas'alah larangan menyerupai orang-orang kafir. Likasrati fa'idatiha, karena akan banyak manfaatnya. Wa umumul manfaati biha, dan akan memberikan manfaat secara merata kepada kaum muslimin. Walamma qad amma katsiran minan nasi al-ibtina bidzalik, dan karena qad amma, sudah merata, menyebar banyak sekali di manusia ibtila, bencana dalam bentuk tashabbuh, seakan-akan kaum muslimin ini latah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka mereka kaum muslimin akan berkata, kami pun bisa. Setiap orang kafir bertingkah dengan satu tingkah, kaum muslimin latah, kami juga bisa. terus begitu. Akhirnya mereka mengikuti jejak orang-orang kafir selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Mereka katanya bisa berdakwah dengan musik. Kami juga bisa berdakwah Islam dengan musik, nada dan dakwah. Mereka dengan film-film Kristen, Kristiani. Oh, kami juga bisa bikin film-film Kristen. Mereka punya perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Kami punya kenaikan Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj. Dirayakan juga. Mereka pakai lilin. Kami juga punya malam renungan pakai lilin juga. Ini latah namanya. Dan ini sudah memberikan bencana pada sekian banyak manusia di seluruh penjuru dunia sejak dulu kala, bukan baru sekarang. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekhul Islam karena memang sudah merata bencananya, hatta saru fi naw'in jahiliyah, hingga jadilah mereka seperti atau semacam jahiliyah. Semua ditiru. Semakin mereka mengerti agama, semakin sempurna menutup auratnya. Kan begitu. Dan manusia semakin terhormat. Semakin mulia dengan agama. Dengan agama Islam. Ternyata mereka kembali ke masa-masa jahiliyah dan kembali membuka auratnya. Menjadi terhina kembali. Ini barakallahu fikum juga karena tasyabbuh. Fakatabtu ma hadarani sa'ah. Maka aku tulis apa yang hadir padaku dari apa yang aku ketahui. Ma anni law istafaitu ma fi dhalika min ad-dalail wa kalamil ulama wa istakhraytu al-athara fi dhalik lawajadtu fihi akthar mimma katabtuhu. Yang kalau saja istafaitu, kalau aku ambil seluruh dalil-dalil dan seluruh ucapan ulama, dan kalau aku telusuri semua riwayat-riwayat tentang masalah ini, lawajadtu fihi akthar mimma katabtuhu, niscaya aku akan dapati lebih banyak dari apa yang aku tulis. Sudah beliau tulis 2 jilid. Cetakan saya 2 jilid. Ternyata kata beliau, ini belum seluruhnya. Kalau aku telusuri semua dalil, aku telusuri semua ucapan ulama, aku telusuri semua riwayat, niscaya akan lebih banyak dari yang aku tulis. Kalian pernah dengar? Dalam pelajaran fiqih, setiap perintah dari Nabi mesti ada ilat di belakangnya. Jangan sholat ketika matahari terbenam. Apa kata Nabi? Karena itu sholatnya orang-orang ajam. Ketika bicara, makanlah tangan kanan. Apa kata Nabi? Karena setan makan dengan tangan kiri. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, hendaklah engkau begini, hendaklah biarkan jenggot. Khaliful majusi. Bedakanlah dengan majusi. Itu sangat banyaknya, hampir setiap bab dari kitab fikih ada kaitannya dengan itu. Jangan sholat ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, agar jangan tasyabbuh dengan penyembah matahari. Makanlah dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri. Artinya, bedakanlah dari setan, bedakanlah dari setan, bedakanlah dari haula nasara, penyembah matahari, atau Yahudi, ila akhirih. Itu semua barakallahu fikum. Kalau dikumpulkan, semuanya dalil-dalil tentang kewajiban membedakan diri dari kufar. Bahkan membedakan diri dari binatang. Jangan engkau duduk dengan ika'a, seperti seekor anjing. Jangan engkau turun dengan lututmu seperti seekor unta. Jangan engkau begini Sholat menengok ke kanan seperti tengokannya anjing dan serigala. Apa maknanya? Kalian manusia, mulia. Jangan nyerupai mereka. Binatang. Sedangkan orang-orang kafir lebih sesat dari binatang ternak. Dikatakan dengan inhum illa kal an'ami balhum abal. Maka kata beliau, law istafaitu ma fi dhalika min ad-dalail wa kalam al-ulama wa istaqraitu al-athara fi dhalik lawajadtu fihi akthar mimma katabtuhu. Kalau aku telusuri seluruhnya, kalau aku ambil semua ucapan ulama, kalau aku kumpulkan semua riwayat, niscaya akan lebih banyak dari apa yang aku tulis di buku ini. Walam akun adhunnu anna man khada fil fiqh wa ra'a ima'at asy-syara' wa maqasidahu wa 'allala al-fuqaha wa masailahum wa 'allala al-fuqaha wa masailahum yashukku fi dhalik adalah penjelasan khabar dari kalimat lam akun adhunnu. Sungguh aku tidak mengira ada orang yang mengerti fiqih, yang membahas fiqih, yang melihat ima'at. Ima'at itu isyarat-isyarat. Yang melihat isyarat-isyarat syariat dan melihat maqasidahu dan tujuan-tujuan syariat, wa ilal al-fuqaha dan memperhatikan illat-illatnya para fuqaha, wa masailahum dan memperhatikan masalah-masalah yang mereka bahas, aku tidak menduga ada dari mereka yang yasyukku fi dhalik. Aku tidak menduga ada dari mereka yang ragu dalam masalah haramnya tasyabbuh bil kuffar. Dan karena bencana yang merata itulah, saya pilih buku ini untuk dibahas di sini. Karena bencana yang sudah mengerikan di akhir zaman, maka kita pilih buku ini. Karena mereka kebablasan dalam perkara yang kata mereka toleransi. Hulu, ekstrim, kebablasan. Saya tidak bilang kalau toleransi tidak ada. Tetapi kalau sesuai dengan makna yang syar'i, kita katakan ada. Karena Allah SWT menyatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, bagi kami agama kami. Cukup. Toleransi yang diajarkan adalah biarkan mereka dengan agama mereka, kita berjalan dengan agama kita. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan kemudian dicampur antara agama kita dengan agama mereka, dioplos menjadi oplosan. Jangan. Banyak mematikan. Banyak membunuh. Membinasakan kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Tidak diajarkan kita untuk menyerupai ibadah mereka atau ikut dalam ibadah mereka atau andil dalam ibadah mereka atau mendoakan mereka selamat. Tidak, mereka tidak selamat. Kecuali mereka mau kembali pada tauhid. Kecuali mereka mau kembali pada Islam. Kecuali mereka kembali untuk mengesakan Allah, mengesakan Tuhan Allah yang mereka kenal dan tidak menyekutukannya dengan Tuhan anak atau Tuhan ibu. Kalau tidak demikian, akan binasa. Akan celaka nantinya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka arus sinkretisme agama harus dicegah. Harus dibendung. Harus dihentikan. Bahwa sinkretisme agama akan merusak agama Islam. Adapun agama lain sudah rusak dari sononya, sudah rusak dari dulunya. Tapi agama Islam, kalau dicampur dengan sekian perkara-perkara yang diserap dari agama-agama lain, akan rusak. Dan itu dalilnya terlalu banyak. Setiap tahun terjadi perdebatan, pertikaian. Rasanya bosan mendengarnya. Setiap tahun ditanyakan apa hukumnya mengucapkan selamat Natal. Setiap tahun. Padahal kalau mereka tidak merem matanya, mau melek, akan lihat. Dalil akan lihat, terlalu banyak. Larangan untuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dalam berbagai macam agama mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, lam akun adhunnu, kata Syekhul Islam, aku tidak menduga ada orang yang berkecimpung dalam bidang fikih, ulama, kiai, ustaz yang mempelajari fikih. Aku tidak menduga kalau mereka ragu terhadap hukum haramnya tasyabbuh. Balam akun adhunnu anna man waqara al-imanu fi qalbih. Bahkan aku tidak mengira adanya orang yang punya iman di hatinya, yang waqara fi qalbih, yang mengakar imannya dalam hatinya, wa khallasa haqiqatal Islam, dan berpegang dengan Islam yang sesungguhnya, wa annahu dinullah, dan bahwasanya itu adalah agama Allah. Aku tidak menduga akan ada dari mereka yang tidak terima haramnya tasyabbuh bil kuffar. Yang la yaqbal min ahadin siwa idnubbiha ala hadhihi nuktah illa lakanat hayatu qalbihi. Kalau diingatkan masalah tasyabbuh dan haramnya tasyabbuh bil kuffar, niscaya hayatu qalbihi, kehidupan hatinya, sahhatu imani, kebenaran imannya, tujibu istiqam bi asra'i tanbih, niscaya akan bangkit sadar dengan segera. Iya ya, akan begitu kalau punya iman. Walakin na'udzu billahi min rainil qulub, tetapi sungguh kita berlindung pada Allah dari rainil qulub, hati yang memiliki rain, titik-titik hitam dalam hati. Bal rana ala qulubihim, bahkan ran di dalam hati mereka. Seseorang ketika berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, akan tertitik dengan titik hitam. Berbuat lagi, titik hitam. Semakin besar semakin pekat, semakin banyak semakin pekat. Apalagi ditambah dengan kufur dan kebid'ahan, semakin gelap semakin gelap. Maka kalau sudah banyak rain di kulubnya, di hatinya, maka niscaya akan gelap, tidak bisa melihat kebenaran. Wahawan nufus, dan hawa nafsu yang semakin merajalela di hatinya. Alladaini yasuddani an ma'rifatil haq, yang keduanya menghalangi dari pengenalan terhadap kebenaran. Wattiba'ih, dan menghalangi untuk mengikuti kebenaran. Artinya secara ringkas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan perkara ini perkara sudah jelas. Kenapa kalian terheran-heran ketika dikatakan jangan menyerupai kufar, jangan menyerupai Nasrani, jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai syaitan, jangan menyerupai musyrikin, jangan menyerupai penyembah batu. Kenapa heran? Kenapa justru berpikir harus kita bikin yang sama dengan label Islami? Mereka punya musik, kita punya musik Islami. Mereka punya khamr, kita punya khamr Islami. Mereka punya rokok, kita punya rokok syar'i. Ajib. Tidak punya kewibawaan dan tidak punya sama sekali istiqamah di atas agamanya. Agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini sudah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian, kata Allah. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sudah sempurna. Jangan diutak-atik. Jangan dirubah dan ditambah. Faslun. Fi halatil bashar qabla al-bi'tsah al-muhammadiyah. Kita melihat keadaan manusia sebelum datangnya Islam. Halatil bashar, keadaan manusia qabla al-bi'tsah, sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad SAW. Al-Bi'tha Al-Muhammadiyah adalah kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Qala rahimahullah. I'lam. Anna Allah subhanahu wa ta'ala arsala Muhammadan ila al-khalqi. Wa qad maqata ahla al-ardi arabahum wa ajamahum. Illa baqaya min ahli al-kitab. Ketahuilah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada makhluk-makhluknya dalam keadaan Allah sedang murka kepada penduduk bumi. Arabahum wa ajamahum. Yang Arabnya dan yang ajamnya. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali beberapa sisa-sisa dari ahlul kitab yang masih memiliki tauhid. Yani pengikut Nabi Musa atau Nabi Isa yang masih berpegang dengan tauhid. Dan itu disebut baqaya karena tersisa sedikit. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Iyad Ibn Himar Al-Majashi'i. Huwa hadisun tawil. Disebutkan di dalam lafaz hadis tersebut salah satunya, inna allaha nadara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Allah melihat penduduk dunia ketika itu dan Allah murka, Allah marah kepada seluruh mereka, Arabnya dan yang selain Arabnya. Illa baqaya min ahli al-kitab, kecuali sisa-sisa dari kalangan ahlul kitab. Sisa-sisa dari kalangan ahlul kitab biasanya dijuluki dengan hunafa, orang-orang yang masih lurus. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekhul Islam, matu aktsaruhum qabla mab'atsihi. Para baqaya ahlul kitab ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والناس إذاك أحد رجلين. Maka manusia saat itu di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, salah satu dari dua jenis manusia. Imma kitabi mu'tasim bikitabin. Imma orang yang pernah dapat kitab, maka berpegang dengan kitabnya. Sayang sekali kitabnya dalam keadaan imma mubaddal, sudah diganti, wa imam mansukh, atau kitab yang sudah terbatalkan, aw yadid bidinin darisin, atau dengan agama yang sudah tidak terpakai. Daris artinya sudah tidak terpakai lagi, karena setiap agama yang dibawa oleh para rasul itu ila qaumihi khassah, untuk kaumnya masing-masing. Ketika datang Nabi yang berikutnya, maka agama yang sebelumnya sudah terbatalkan. Itu daris namanya. Ba'duhu majhul. Sebagian dari apa yang mereka pegang, majhul, tidak dikenal dari mana asalnya. Wa ba'duhu matruk. Sebagian lagi sudah ditinggalkan. Wa imma, atau kemungkinan kedua, ummiyun. Ummi, yang tidak pernah dapat kitab dari nenek moyangnya. Berarti makna ummi adalah yang tidak mendapatkan Taurat, tidak Injil, tidak Zabur dan selainnya. Berarti ketika itu di zaman jahiliyah hanya ada dua jenis. Satu yang nol sama sekali. Tidak pernah mendengar adanya kitab. Tidak pernah berpegang dengan apapun dari kitab-kitab terdahulu sama sekali. Itu ummiyun. Ummiyun dari kalangan Arab ada, dari kalangan Ajam juga ada. Wa imma ummiyun min Arabiyyin wa Ajami. Apakah dari kalangan Arab ataupun non-Arab. Muqbilun ala ibadati mastahsanahu. Maka mereka yang tidak memiliki kitab, mereka akan beribadah kepada apa yang dianggap baik oleh pribadi mereka, hawa nafsu mereka. Menyembah apa yang dianggap baik. Wa dhanna annahu yanfa'uhu. Yang mereka anggap bahwa itu bermanfaat. Ada yang menyembah bintang-bintang. Ada yang menyembah berhala-berhala. Ada yang menyembah kuburan-kuburan. Ada yang menyembah patung-patung dan lain-lainnya. Yani ya'budu mastahsanahu min najmin aw wasanin aw qabrin aw timsalin aw ghairi dzalik. Atau kemungkinan lainnya adalah orang yang mendapatkan kitab. Yahudi, Nasrani, atau yang sejenis mereka. Hanya saja, kitab-kitabnya pun bukan kitab-kitab yang asli dipegang dulu oleh para anbiya. Imma mubaddal, wa imma sudah diganti, imma sudah ditambah, imma sudah dikurangi, wa imma sudah dalam keadaan terbatalkan hukumnya, atau sudah tidak terpakai karena Allah perintahkan buat satu kaum tertentu saja, di zaman tertentu saja. Ila akhirihi. Qala, wan nas fi jahiliyatin jahla. Maka manusia di dalam kebodohan yang sangat, di dalam kegelapan. Min maqalatin yadunnunahuma ilman. Di antaranya ucapan-ucapan yang mereka menganggap bahwa itu sebagai ilmu. Wahiyya jahlun, padahal itu adalah kebodohan. Wa amalin yahsibunaha salahan wahiyya fasad. Imma ucapan-ucapan yang yadunnunaha, sepertinya ha bukan huma ya. Ucapan-ucapan yang dikira ilmu, atau amalan-amalan yang dikira kesolehan, itu jahiliyah. Kola Plato, kola Aristo, kola siapa lagi? Sigmund Freud dan lain-lainnya. Ucapan siapa itu? Apakah itu ilmu? Jahalat. Itu kebodohan. Wa ghayatul bari' minhum ilman wa amalan an yuhassil qalilan minal ilmil mawruth anil anbiya al mutaqaddimin. Wa ghayatul bari', dan yang paling mendingnya dari mereka secara ilmu dan amal, yang paling ringannya adalah didapatkannya sedikit ilmu yang pernah mereka terima, pernah mereka warisi dari para anbiya al-mutaqaddimin yang terdahulu. Masyubun bi ahwa'il mubattilin. Tetapi sayangnya sudah dicampur dan dikotori oleh ahwa al-mubaddilin. Hawa nafsu, orang yang menggantinya. Al-mubtadi'in, yang mengada-adakan muhdats. Wa qad ishtabaha 'alaihim haqquhu bi batilihi, sehingga tercampur di tengah mereka yang haknya dengan yang batilnya. Aw yastaghil bi 'amalin al-qalil minhu mashru', atau mereka sibuk dengan amalan-amalan sedikit daripadanya disyariatkan, tetapi yang lebih banyak tambahan bid'ahnya. Wa aktsaruhu mubtada', yang kebanyakan diada-adakan. Seperti tawaf di Ka'bah ada di zaman jahiliyah. Tetapi apa yang sunnahnya yang pernah dikerjakan oleh para nabi sedikit. Sedangkan sekian banyaknya adalah bid'atun wa muhdatsat. La yakadu yu'athir fi salahihi illa qalila. Hampir-hampir tidak memberikan pengaruh baik kecuali sedikit sekali. Aw an yaqdah bi nadarihi kadhal mutafalsifah. Atau mereka kembali pandangan mereka kepada filsafat. Fatadubu muhjatuhu fil umur at-tabi'iyyah wal riyadhiyyah. Maka melebur apa yang mereka dapatkan dari para anbiya, yang tinggal tersisa sedikit sekali, itu pun dicampur dengan falasifah, dengan filsafat, oleh para mutafalsifin. Mutafalsifah. umur tabi'iyah wa riyadiyah wa islahil akhlaq, ini yang dilakukan oleh mereka para mutafalsifah. Tabi'iyah itu adalah ilmu tentang kejadian-kejadian atau ilmu tentang kenyataan-kenyataan. Dengan bahasa sekarang, ilmu logika. Waryadiyah, ilmu dengan melatih sesuatu. Melatih pernapasan, melatih pendirian, melatih ini, melatih itu. Biasanya mereka semedi atau berdiam diri atau apapun yang sesungguhnya itu hanya riyadhah. Wa islahil akhlak, atau memperbaiki akhlak. Karena mereka secara naluri dan akal mereka berkata kita harus bersikap baik. Sehingga agamanya hanya itu. Dan kalau agama ini dikebiri kembali sampai tidak tersisa kecuali kita harus bersikap baik, berarti kembali ke masa jahiliyah. Karena ada beberapa agama bentukan baru mengajak Islam, mengajak Yahudi, mengajak Nasrani untuk tidak terlibat dengan inti agamanya masing-masing. Buang inti agama kalian, mari kita bersatu dalam satu kata, yaitu kita bersikap baik sama semua manusia. Ini agama baru. Mau sholat mau tidak, mau puasa mau tidak, mau apapun, tapi sama tetangga baik, sama tamu baik, sama orang baik, sama semua baik. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, dikira oleh ha'ula'il juhal bahwa itu bisa mempersatukan seluruh manusia, seluruh agama, bisa mensinkretisme agama seluruhnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kebodohan. Lihat ujung-ujungnya, justru akan terjadi pertikaian besar. Tetapi kalau dari awal sudah kita katakan, lakum dinukum waliyadin, bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian, maka niscaya akan aman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, hatta yasil in wasala ba'da al-juhd alladhi la yusaf ila nazlin qalilin mutarib. Hingga sampailah, kalaupun bisa sampai, sampailah pada satu titik. Ba'dal juhdi alladhi la yusaf, dengan upaya yang si tak tergambarkan. La yusaf, tak tergambarkan betapa susahnya, betapa beratnya mengajak mereka pada akhlak yang baik tadi, dengan latihan, dengan filsafat, dengan enggak akan bisa. Kecuali dengan iman kepada pencipta langit dan bumi. Dengan agama, dengan wahyu. Akan mudah mereka menjadi baik. Tanpa itu, khayal. Khayal. Dia akan bersikap baik pada apa yang terlihat. Dan dia akan bersikap zalim dan jahat pada apa yang tak terlihat. Mengapa? Enggak ada iman. Kita bersikap baik, yang penting kita baik pada agama apapun dan seterusnya. Iya, bohirnya. Lihat batinnya, mencekik. Di balik itu, zalim menindas. Di balik itu, jahat. Mengorbankan sekian banyak manusia. Menyembelih mereka, membunuh mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan itu yang dipikirkan oleh komunis. Tidak perlu agama. Yang penting bersikap baik. Ateis, komunis dan sejenisnya. Apa bisa mengajarkan sikap baik tanpa adanya iman dalam hati? Tidak akan bisa. Karena ketika mereka sendiri, tidak ada yang bisa menahan dirinya dari kejelekan kecuali yang maha melihat. Kecuali iman dalam hatinya. Kalau enggak ada iman, enggak ada penahannya. Akan menjadi jahat seperti iblis. Dan itu yang terjadi. Ucapan mereka yang katanya sikap baik, bagaimana ujungnya? Selalu terjadi pembantaian dalam jumlah besar. Hampir di semua negara-negara komunis. selalu terjadi pembantaian. Dengan alasan, ini pengorbanan. Setelah ini akan terjadi kemakmuran. Tetapi tetap tidak ada kemakmuran. Yang terjadi ketakutan, kegelisahan, keterpaksaan, tekanan, ketakutan. Terus. Tidak ada akhirnya. Kembali kepada kita. Kalaupun bisa sampai dengan juhdin jahid, dengan juhdin alladhi la yusaf, ila nazrin qalilin muttarib, itu pun mencapai hasil sedikit masih goncang lagi. Udah qalil, nazrin qalil, muttarib. La yurwi ghalilan wa la yashfi alilan. Tidak menghilangkan haus dan tidak menyembuhkan penyakit. La yurwi ghalilan wa la yashfi alilan wa la yughni min al-ilm al-ilahi syai'a, dan bisa tidak bisa menandingi ilmu ilahi, ilmu agama sedikit pun enggak bisa. Batiluhu adhafu haqqih, kebatilannya lebih banyak daripada haknya. In hasal, itu pun kalau ada haknya. Seringkali tidak ada yang hak, semuanya batil. Wa anna lahu dhalik, karena bagaimana mungkin ada kebenaran kalau mereka ambil bukan dari sumber kebenaran. Bagaimana mungkin akan mendapatkan hak kalau mereka cari dari kebatilan-kebatilan. Dari filsafat, dari ilmu kalam, dari riyadhah, dari ilmu logika, dari ilmu-ilmu yang seperti itu. Anna lahu dhalik. Ma'akasratil ikhtilafi baina ahli. Itu pun bersama perselisihan, pertikaian di antara pemeluk-pemeluknya. Walittirab, dan kegoncangan-kegoncangan. Wa ta'adzurul adilla alaihi wal asbab. Dan tidak mampunya bukti-bukti menjelaskan. Dan tidak mampunya untuk menjelaskan sebab-sebabnya. Ini buktinya. Ternyata buktinya dibantah oleh yang kedua. Yang kedua menyampaikan argumen. Argumen yang kedua dibantah oleh yang ketiga. Tidak bisa. Harus ada keputusan yang pasti. Tidak bisa dengan hanya logika. Harus ada keputusan yang pasti. Dari yang maha pasti, yang maha alim. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan jahiliyah. Fahadallahu an-nas bi barakati nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah bimbing manusia dengan barakah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabima jaa bihi minal bayyinati wal huda, dengan apa yang dibawa oleh beliau dari penjelasan-penjelasan dan bimbingan-bimbingan hidayah, jallat an wasfil wasifin, bimbingan yang sempurna yang tidak mungkin bisa digambarkan oleh siapapun yang menggambarkan, tak terbayangkan, tidak bisa. Peperangan yang 100 tahun tidak berhenti dengan datangnya agama Islam kepada mereka. Dengan datangnya dakwah Rasulullah SAW, dakwah tauhid la ilaha illallah dan dakwah sunnah berhenti. Mereka berpeluk-pelukan antara Aus dan Khazraj. Fitnah kesukuan yang waktu itu merajalela dengan datangnya Islam hilang. Khamilina azzaqullah, terjadi kedamaian, ketenteraman, keindahan, kemakmuran ila akhirih. Padahal tadi di zaman jahiliyah bukan mereka tidak punya otak. Punya otak. Bukan mereka tidak punya akal sehat. Punya akal sehat. Tetapi tidak terbimbing dengan agama, tidak bisa. Nyatanya jahiliyah mengerikan sekali. Apakah waktu jahiliyah mereka tidak punya akal sehat? Punya. Bahkan mereka sudah berupaya untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebaikan-kebaikan. Tapi tidak datang wahyu pada mereka. Mereka berujung pada sedikit kebaikan, tercampur dengan sekian banyak kebatilan-kebatilan. Ikhwan ibn a'azakumullah, anehnya pada akhir-akhir ini mau dikembalikan. Sudahlah. Jangan terpaku dengan perbedaan agama. Intinya saja, bagaimana bersikap baik. Mau kembali di masa jahiliyah? Mau kembali seperti masa-masa haula kaum Yunani? Qul inna a'udzubikumullah. Atau mau kembali seperti kemarin? Terjadi pembantaian-pembantaian manusia di negeri-negeri komunis kafir ateis. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang ketika datangnya Islam adalah agama yang sempurna yang tidak perlu ditambah dari agama-agama lain, enggak perlu dirubah, enggak perlu diganti, enggak perlu dikurangi. Karena sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.